Ah, masdariyatan. Ay wa takfiruhu az-dzunub. Wa hadza tsani azharu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa qul lillahi ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bidzulmin ulaa'ika lahumul amnu wa hum muhtadun. Qala syarih qala mujarririn hadatsa bi musanna wa saqo bi qala haddatsani musanna na saqo wa saqo bi sanadihi ani rabi' ibni anas qala anasin ani rabi' ibni anasin qala al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdahu wa qala ibnu katsirin fi ayati aisha ula alladziina aqrasul ibadata lillahi wahdahu wa lam yushriku bihi syai'an kumul aminuna yawm al-qiyamati al-muhtaduna fid dunya wal akhirati wa qala ibnu zaidin wa ibnu ishaqin wa ibnu ishaqa ishaqa ghairu mansurin ismun min asma'il anbiya. Terus hadza min Allahi ala fasli qada'i baina Ibrahim wa qumihi wa an ibni Mas'udin lamma nazalat hadhihi al-ayatu qalu fa ayyuna lam yadhlim nafsahu. Fa'ayyuna lam yadlim nafsahu qala alaihi salam inna syirka razulmun azim wasaqahu al-Bukhari bi sanadihi faqala hadatsana Umar ibn Hafsin qala hadatsana Abi qala hadatsana al-A'ash qala hadatsani Ibrahimu an al-Qamah an al-Qamata al-Qamata an Abdullah radhiyallahu anhu qala lama nazalat alladziina aamanu wa lam yalbisuu iimanahum bidzulmin qulna ya rasulallahi ayyuna la yadhlimu nafsahu qala laisa kama taquluna lam yalbisuu iimanahum bidzulmin bisyirkin awalam tasma'u ila qawli luqmana libnihi ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la dzulmun 'adzim. Nah, hasbu Fikri, jemaah Fikri. Apakah Allah Ta'ala bab penjelasan keutamaan tauhid dan apa saja yang menggugurkan dosa-dosa? Berkata syarah pencari bagi Allah Ta'ala bab yaitu khobar muqtada mahdud akhirnya hadat. Berarti takdirnya babu bayani pad di tauhid berarti hada. Terus sama kayak antum ketika disodorkan nih kitab tauhid apa irabnya berarti khobar dia khobar dari mubtada mahdu takdirnya hada kitab tauhid ya, terus maka aku katakan boleh ini menjadi mubtada yang khobar mahdu takdirnya hada. Jadi bayanu fadli tauhid hada begitu juga boleh juga dia sebagai mubtada tapi yang lebih bagus dia sebagai khobar dari mubtada yang mahdzub bukan khobar yang mahdzub ya tapi dua boleh terus lanjut Fikri dharma di sini boleh menjadi mausul yang kembalinya ke yang mahdzub yaitu bayarul ladzi yukaffiruhu minadzunub. Berarti ma-nya di sini ya apa namanya boleh juga dia sebagai mausul aitnya kepada mahdzub ya nah paham ya terus dan boleh juga sebagai masdariyah yaitu takfiruhu adzunuba wa hadza yang kedua ini yang lebih nampak taib itu yang ma di fadlut tauhid wa ma ya kalau ma yang pertama mausul berarti maknanya alladhi ya alladhi nah berarti fadlut tauhid walladhi yukaffiru minadzunub. Aitnya mahdhuf. Ai bayanul ladzi yukaffiruhu. Aitnya kan domir minadzunub. Nah, kalau berarti juga bisa namanya masdariyah. Ya, ai takfiruhu takfirihi wa takfirihi az-zunuba. Zunub berarti maf'ul dari takfir. Kaffara yukaffiru ketika dimasuki oleh ma' masdariyah maka menjadi takfir. Wa ma yukaffiru wa takfirihi az-zunuba. Az-zunuba maf'ul bih. Karena masdar termasuk isim yang beramal amal amal fi'il. Khalas ini mudah ya. Wahada tsani adhar. Nah yang kedua ini yang lebih raja dibandingkan dengan yang pertama. Kalau yang pertama ribet, mesti ada sesuatu yang dihadap aitnya. Aitnya dihadap. Ini repot. Ya. Daripada dihadap-hadap. Ya. Terus kalau ada sesuatu yang zahir, enggak perlu kita pakai takdir, ya. I'rab takdir. Ya. Terus ya. Orang-orang yang beriman dan tidak beriman dengan kezaliman, maka mereka mendapatkan keamanan dan mereka diberi petunjuk. Ini alladzina amanu maknanya apa? Saddaku biqulubihim, nataku bi alsinatihim, wa amilu bi jawarihim. Ini ra'su hadza tauhid. Ya. Yaitu maksudnya alladzina amanu yaitu yang membenarkan dengan kalbu mereka, mengucapkan dengan lisan mereka, mengamalkan amal jawari. Karena iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Ya. Alladzina amanu enggak cuman tasdik aja sebagaimana pemahaman Asy'ariyah. Enggak cuman ma'rifah aja sebagaimana pemahaman ya Jahmiyah. Enggak cuman berucap aja, meyakini aja sebagaimana keumuman mazhab Murji'ah. Tapi alladzina amanu alladzina saddaqu biqulubihim wa nataqu bi alsinatihim wa amilu bi jawarihim. Itu maknanya. Ya, itu maknanya. Alladzina amanu wa lam yalbisu. Ayat terjemahin Fikri. Wa lam yalbisu. Yalbisu itu maknanya apa? Yakhlitu. Ya. Mencampur adukan. Imanahum yakhlitu tauhidahum. Nah, itu maksudnya. Terus Fikri. Berkata Ibnu Jarir telah menceritakan kepadaku dua orang. Duh, Musanna itu nama orang. Musanna. Iya, Musanna bin Ibrahim Al-Amuli itu. Bukan dua orang, Musanna telah menceritakan padaku Musanna dua orang. Musanna itu nama orang. Musanna bin Ibrahim Al-Amuli. Ya, Al-Amuli. Tabarakallahu fikum. Ini syekhnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari, gurunya. Ya. Bahkan salah seorang tokoh yang tapi terpapar paham Murji'ah Syababah ya, yang ditahdir oleh Imam Ahmad juga mengambil ilmu dari dia. Dari Musanna bin Ibrahim Al-Amuri. Ya, banyak riwayatnya di kitab-kitabnya. Tabarakallahu fikum. Itu Musanna bukan dua orang, tapi nama gurunya Ibnu Jarir, namanya Musanna bin Ibrahim Al-Amuri. Catat itu, biar ntar antum enggak terjemahin Musanna itu dua orang lagi. Ya. Baik, terus lanjut Fikri. Dia telah menyampaikan dengan sarafnya dari Rabi bin Anas. Dia berkata, "Taib Rabi bin Anas Al-Bakri Al-Hanafi, ya, Al-Basri." Ya. Rabi bin Anas Al-Bakri Al-Hanafi. Ya. Dia memang ini ya, soduk ya, tapi dia dijarah oleh sebagian ulama. Dijarahnya ini gak main-main, dicap sebagai waham. Bahkan ada yang mengatakan, para ulama beliau, ada yang menyatakan dia ini, apa namanya, tasyayu. Ya. Terkena fitnah, tasyayu. Ya, ya begitulah. Ya, ini ada keterangannya di Takrib Tahdib ya. Yang pernah kita bawakan kitab di sini. Lil Hafidz Ibnu Hajar. Ya, terus iman adalah ikhlas untuk Allah semata. Baik, al-iman al-ikhlasu lillahi wahdah. Apa maknanya? Fikri. Ikhlas jangan diterjemahin legowo. Nah, iman itu adalah ikhlas memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Nah, itu maknanya. Baik. Ya. Paham sini ya? Namun yang tadi kalau disebut alladzina amanu itu makna yang tepat, yaitu alladzina apa? Saddaqu biqulubihim wa nataqu bialsinatihim wa amilu bijawarihim. Nah, itu. Biar cocok dengan definisi iman. Terus lanjut Fikri. Dan berkata Imam Ibnu Katsir pada ayat ini, yaitu fil ayah tentang ayat ini. Tentang ayat ini, yaitu mereka lah yang memurnikan ibadah untuk Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada satupun. Hah? Walam yalbis wala apa namanya? La yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terus mereka lah yang mendapat keamanan pada hari kiamat. Terus mendapat petunjuk di dunia dan di akhirat. Taib, ya. Ya. Mereka lah yang mendapatkan keamanan. Al-amnu at-tuma'minatun nafs. Kalau yang dimaksud keamanan di sini adalah ketenangan jiwa di akhirat. Wa zawalul khauf, hilangnya ketakutan. Karena di akhirat semua orang takut nanti. Ya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa sahibihi wa bani. Ya, semua orang lari. Ketakutan semua. Matahari didekatkan. Ya, sekian mil, telanjang, tanpa alas kaki, tanpa dihitan. Ketakutan semuanya. Nah, orang-orang yang Allah berikan keamanan ialah salah satunya alladzi, ini yang syarat pastinya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin. Ya, ulaika lahumul amnu, mereka lah mendapatkan keamanan di akhirat. Wa hum muhtadun, mendapatkan hidayah di dunia. Jadi yang dimaksud dengan al-amnu tuma'ninatun nafs. Ya, ketentraman jiwa. Wa zawalul khauf, hilangnya rasa takut. Hilangnya rasa takut. Ini fadilah yang Allah berikan kepada ahli tauhid. Nah, terus Fikri. Oh iya, kalau al-muhtadun berarti ini muhtadunnya di dunia. Ya. Berarti gimana maksudnya mereka muhtadun? Muwaffaqun lisair ala siratul mustaqim. Mereka diberikan taufik oleh Allah untuk dapat berjalan di atas siratul mustaqim. Kokoh di atas siratul mustaqim. Nah, orang yang bertauhid di dunia, amalnya itu sesuai sunnah. Allah berikan hidayah mereka untuk dapat meniti siratul mustaqim. Jauh dari paham syiah, jauh dari paham qadariyah, jauh dari paham irja, dari paham khawarij, dari paham ya, asy'ariyah, jahmiyah, mutazilah yang menyesatkan itu. Amalnya siratul mustaqim. Lihat, musyrikun, amalnya enggak dapat hidayah. Mereka yang musyrikun, mereka pula yang mubtadi'un fi amalihim. Lihat deh. Mereka yang suka larung saji, sedekah laut, tumbal, nah, pakai pawang hujan, mereka itu pula yang melakukan amaliyah bid'ah. Gak perlu disurvei. Ya. Kenyataan sudah membuktikan. Ya. Paham ya sini? Baik, barakallahu fikum. Terus, Fikri. Berkata Ibnu Zaid dan Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Zaid. Ibnu Zaid. Qala Ibnu Zaid wa Ibnu Ishaq. Ini tentang mengomentari tentang ayat ini. Ya. Terus yang ala faslil qadar. Mana? Yang ala faslil qadar. Hadza min ala faslil qadar. Oh, belum tahu artinya. Ini siapa yang tahu artinya? Hadza minallah, ini adalah karunia dari Allah. Ala faslil qada, ya, dalam bentuk keputusan. Baina Ibrahim wa qaumi, antara Ibrahim dan kaumnya. Antara Ibrahim dan kaumnya. Ini dinyatakan oleh Ibnu Zaid dan Ibnu Ishaq, ya. Ibnu Zaid. Namanya siapa itu? Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ya. Taib barakallahu fik. Kalau Ibnu Ishaq, ya, siapa ya namanya? Lupa, ntar kita cari. Lanjut lagi, Fikri, Wa'an Ibn Mas'ud. Dan dari Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu, tatkala ayat ini turun, mereka, para sahabat berkata, apakah kita tidak zalim kepada diri sendiri? Bukan gitu, bukan apakah kita. Fa'ayyuna, siapa sih diantara kita? Siapa kita yang tidak zalim kepada diri sendiri? Nah, yang tidak pernah menzalimi diri sendiri. Terus? Inna syirka la zulmun adzim. Ya. Kan zalim ini maknanya apa? Wadu syai' fi ghairi maudihi, gitu kan? Menempatkan sesuatu pada selain tempatnya. Itu zalim maknanya. Nah, syirik dinamakan dengan kezaliman. Kenapa? Karena wad'ul ibadah fi ghairi maudihiha. Meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Ya. Sarful ibadah li ghairillah. Lighairi mustahiqqiha, itu maksudnya. Ya, makanya syirik dinamakan kezaliman karena tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Yang harusnya ibadah hanya diberikan pada Allah, untuk Allah semata. Ya, sebagaimana Nabi bertanya kepada Mu'ad, "Atadri haqqullah ya lil ibad?" Kata Mu'ad setelah jawab enggak tahu, maka Nabi menjelaskan, "Haqqullah ya lil ibad ayyabudu wa la yusyriku bihi syai'a." Ini hak Allah. Ibadah hanya diberikan kepada Allah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, diberikan kepada selain Allah, pada Nyi Roro Kidul, Bahuang Rakso. Nah, ini berarti kezaliman. Bahkan Allah sifati la zulmun azim. Ya. Kezaliman yang paling besar. Dah, ayo lanjut lagi. Dan Imam Bukhari telah menyampaikan dengan sanadnya. Saqa itu bisa meriwayatkan, membawakan gitu. Jangan terjemahin menyampaikan, enggak enak. Ya. Karena mana saqa di antaranya rawa yarwi. Ya. Terus dia berkata, haddatsana Umar bin Hafs. Baik, haddatsana Umar ini mu'alaknya itu bukan di Sahih Bukhari, hanya di sini aja. Ini isyaratnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bisanadihi. Ya. Bisanadihi. Ya. Taib. Bisanadihi. Dengan sanadnya. Berarti goir, apa, bukan mu'allak. Ya. Terus, haddatsana Umar. Ini Umar ibn Hafs. Itu bukan Umar bin Khattab. Ya. Umar apa? Umar ibn Hafs ibn Giyas. Nah, Al-Kufi. Sikoh. Syekhnya Bukhari. Terus haddatsana Abi, haddatsana Ahmas, haddatsana Ibrahim. Ahmas paham ya? Ahmas Sulaiman bin Mihran Al-Asadi. Al-Kufi, Siqah, Hafidh, Imam. Baik, barakallahu fik. Ya, yang memiliki berbagai kisah yang lucu ya. Baik. Di antara kisah Ahmas apa? Amos itu pusing, rumahnya tiap hari didatangin para tulab, nah, yang minta hadis. Akhirnya Amos naruh anjing depan rumahnya. Nah, para tulab yang kebingungan, waduh anjingnya galak lagi. Nah, di depan rumah, bukan dalam rumah. Nah, anjingnya galak lagi. Waduh, akhirnya para tulab ngeracun anjingnya. Ngeracun anjingnya. Nah. Akhirnya Amas bilang qad mata alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Banyak ya kisah ya, yang apa jenaka ya dari Al Imam Al Amas Sulaiman Ibn Mihran rahimallahu taala. Terus kemudian dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ya, dari mana tadi, haddatsana Ibrahim. Ya, Ibrahim An-Nakhai di sini, tabi'in. An Al-Qamah, Al-Qamah ma'ruf ya, Al-Qamah ibn Qais, An-Nakhai, Al-Kufi, Siqah, Faqih, Abid ya. Beliau seorang tabi'in. Terus An Abdillah. Abdillah, Abdillah apa ini? Hah? Loh, Abdillah. Abdillah bin Mas'ud. Terus kami berkata, siapakah di antara kita yang tidak zalim kepada diri sendiri? Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Nah, terus? Bukanlah apa yang kalian katakan yang tidak mencampurkan imannya dengan kezaliman itu, yaitu syirik. Apakah kalian? Ah, lalu puyeng antum nerjemahinnya? Hah? La qala laisa kama taqulun. Ya, itu tidak seperti yang kalian katakan, kalian sangka. Lam yalbasu imanahum bidzulmin, itu maknanya adalah lam yalbasu imanahum bisyirkin. Yakhlitu imanahum tauhidahum bisyirkin. Itu fikri. Ya, terus apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman pada anaknya? Wahai anakku, janganlah kalian syirik kepada Allah, sesungguhnya syirik adalah sebesar-besar kezaliman. Nah, inna syirka la zulmun azim. Sudah sampai sini ya? Wa hadzal hadis fi sahih al-mustadrak wa ghairihima. Baik, berikutnya. Wali Ahmad. Baca sini, siapa? Al-Mutazawwij. Ayo. Ugraha. قال الشارح رحمه الله تعالى وهذا الحديث في الصحيح والمستدرك والمستدرك وغيرهما ولأحمد بنحوه عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه قال إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح صالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إنما هو الشرك وعن عمر أنه فسر بالذنب فيكون المعنى الأمن boleh juga khobar ya. Fayakun mana al-amnah khobar yakunna. Terus min kulli adabin. Wa qala al-Hasan wal Kalbi ulaika lahumul amnu fil akhirati wa hum muhtadun fid dunya. Qala Syekhul Islam, wa ibnu Ta'ala wal ladina shaqqa 'alayhim annahum dhannu anna dhulma al-mashruta adamuhu huwa dhulmul abdi nafsahu. Nah, nafsah, apa irabnya nafsah? Maful bi. Mana amilnya? Taib zulmun. Ya, masdar beramal amal fi'il. Terus wa annahu la amna wala ihtida'a illa liman lam yadlim nafsahu. Fabayyana lahum annabi sallallahu alaihi wasallam ma dallahum ala anna syirka zulmun fi kitabillahi. Wala yahsulul amnu wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bidhulmin. Fa inna man lam yalbis imanahu bihadha dhulmi kana min ahli al-amni wal ihtida'i kama kana min ahli al-istifa'i istifa'i fi qawlihi ta'ala thumma awratna al-kitaba alladhi nasrafayna min ibadina فمنهم ظالم لنفسه وهذا لا ينفي أن يؤخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم أرجع لمن جاء Ya, yang semisalnya itu maksudnya hadis ini terdapat di kitab-kitab yang lain ya, semisal Sunan Sa'id bin Mansur. Ya, bahkan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan di Sunannya. An-Nasa'i juga banyak sanadnya sahih. Terus Sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang kalian maksud. Apa kalian tidak mendengar apa yang dikatakan oleh kembali sore? Wahai anakku, yang mengutukkan Allah Subhanahu wa Taala, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Ya, tadi ya apa wajul istidlalnya itu? Kenapa syirik dinamakan zalim? Tadi apa? Karena makna zalim itu apa tadi apa? Wadu syai' fi ghairi maudi'ihi. Meletakkan sesuatu pada selain tempatnya. Begitu juga syirik ini. Wad'un lil ibadah fi ghairi maudi'iha. Meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Sorfun laha li ghairi mustahiqqiha. Memalingkannya kepada zat yang berhak untuk mendapatkan ibadah tadi. Dia palingkan kepada berhala, kepada taugut, ya, kepada peribadatan pada selain Allah. Itu zalim namanya. Ini kezaliman yang paling besar. Terus lanjut. Maka dari situ adalah syirik. Nah. Kemudian dari Umar, bahwasannya beliau menafsirkan yang tersebut dengan dosa. Umar di sini Umar apa? Umar bin Khattab. Ya. Ini ada keterangannya di Tafsir At-Tabari. Ya. Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran. Bidan bin. Ya. Terus maka jadilah maknanya adalah keamanan dari seluruh adat. Taib. Ya. Itu bukan maka maknanya ini enggak bertentangan ya. Ya. Yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Zulmin itu ya, kesyirikan. Zulmin itu rusak besar. Zulmin itu bahkan ditafsirkan juga oleh sebagian salaf adalah kezaliman terhadap orang lain. Ya. Jadi zulmin yang pertama menzalimi diri sendiri, berbuat syirik dan apa namanya? Berbuat dosa besar. Yang berikutnya menzalimi orang lain dengan hak-hak orang lain diambil atau menjatuhkan kehormatan orang lain atau memfitnah orang lain atau ya berbuat zalim lah kepada orang lain. Nah ini pun juga membuat tidak aman di akhirat. Ya, ini juga tidak membuat aman di akhirat. Paham enggak sini? Baik, barakallahu fiik. Nah, terus dan berkata Hasan dan Al-Kalbi, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan di akhirat. Baik, keamanan ai fil akhirah. Di akhirat. Terus baik, mendapat petunjuk di dunia. Ini di keterangan ini juga bisa didapatkan di Tafsir Ibn Abi Zamanin, Al-Imam Ibn Abi Zamanin, Sahibus Sunnah, Usulus Sunnah, Sahib Usulus Sunnah. Nah, itu muhtadunnya itu di dunia. Karena kalau di akhirat semua orang dapat hidayah semua. Orang kafir udah bicara, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan. Inna mukinun. Ya, kalau orang kafir semuanya udah absorna wa sami'na, udah kelihat jelas. Mukinun. Ya. Tapi yang dimaksud ya, dapat hidayah di sini di dunia. Tadi kan saya bilang kan, semua musyrikun, kuburiyun dengan segala varian kesyirikan mereka dan pembatal keislaman mereka. Kalau mereka tetap mengklaim dalam Islam, belum bertobat dari kesyirikan mereka, terus mengklaim sebagai Islam, amaliyah mereka itu enggak dapat petunjuk. Ghairu muwaffaq. Ya. Enggak dapat taufik dari Allah. Ya, untuk berhenti siratul mustaqim. Lihat amaliyahnya bid'ah. Mereka yang ngamal-ngamalin bid'ah, itu rata-rata itulah musyrikun. Musyrikun amalannya bid'ah. Beda ahli tauhid amalannya sunnah. Gitu aja. Paham enggak sini? Ya. Ya, barakallahu fiik. Terus kemudian Syekhul Islam berkata, dan orang-orang yang merasa berat pada diri mereka. Taimiyah, ya, ya Syekhul Islam. Ya, kalau disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan sini Ibn Taimiyah, Syekhul Islam terkadang sebutkan juga pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, kalau di buku-buku hadis, misal di Tadribur Rawi oleh As-Suyuti dari awal sampai habis, puluhan kata Syekhul Islam di Tadribur Rawi yang dimaksud adalah Ibn Hajar Al-Asqalani. Kalau dalam Mazhab Syafi'i ya Syekhul Islam dimaksud adalah Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ya. Terus mereka menyangka bahwasanya kezaliman yang dimaksud adalah kezaliman seseorang pada dirinya. Baik. Walladhi ulang-ulang. Mereka orang-orang yang merasa berat pada diri mereka. Syaqqa 'alaihim dhannu anna dhulma al-mashrut. Gimana terjemahnya? Walladhi syaqqa 'alaihim, yang buat mereka merasa berat bahwa dugaan mereka bahwa mereka menyangka bahwa dugaan mereka yang menyangka bahwasanya zalim yang disyaratkan atau yang dimaksud adalah kezaliman seseorang pada dirinya sendiri. Artinya zalim berupa syarat mesti tidak ada dosa gitu. Ya, terus terus kemudian Nabi SAW menjelaskan yang ditunjukkan oleh ayat yang berada di Kitabullah bahwasannya syirik yang dimaksud adalah kezaliman. Maka seseorang tidak akan mendapatkan keamanan dan tidak akan mendapatkan petunjuk kecuali jika mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Karena orang yang tidak mencampurkan keimanan dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang merupakan orang-orang pilihan dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Min ahlul istifa, orang-orang pilihan. Orang-orang terpilih. Terus semua orang dalam kitab alladzina istafaina. Ya, lanjut, kami wariskan kepada orang-orang pilihan kami dari hamba-hamba kami, dan di antara mereka ada yang mendzalimi dari mereka sendiri. Dan ini tidak menafikan. Baik, ini ada kaitannya dengan kajian kita ya di Al-Furqan. Ya, ini waliullah yang paling akhir. Waliullah yang pertama apa? Sabiqun Al-Muqarrabun. Ya, yang kedua apa? Al-Muqtasidun. Sabiqun Muqarrabun, yang beramal amal kebajikan, amalan wajib, amalan sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh. Kalau yang Muqtasidun, beramal wajib, udah, meninggalkan yang haram, selesai. Zalimun li nafsi, beramal wajib tapi melakukan yang haram, bukan syirik. Itu mereka semua adalah aulia Allah sesuai dengan tingkatannya. Terus dan ayat ini tidak menafikan maksudnya seseorang diadab karena kezaliman diri mereka sendiri. Jadi ayat ini enggak menutup kemungkinan salah seorang mereka dapat diadab karena dia melakukan dosa mereka sendiri. Fa minhum zalimun li nafsihi, itu dia. Terus karena orang yang membawa dosa besar belum bertobat, maka tahta masyiatillah. Ada kemungkinan diadab, tapi tidak kekal. Ada kemungkinan diampuni. Ya, intinya tahta masyiatillah. Terus? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal kebaikan seberat dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Keburukan seberat dzarrah, maka dia akan melihat balasannya. Pi baca repi. Iqra. Tahzan. Awa alaysa yusibuka? Terus al-awa'u. Al-awa'u. Fadzalika ma tujzauna bihi. Tabayyana anna al-mu'mina alladhi idza mata dakhala al-jannata. Qad qad yujza bi sayyi'atihi fid dunya. Bil masa'ibi qala faman salima min ajnas al-dhulmi al-thalathati al-shirki wa dhulmi al-ibadi wa dhulmihi li nafsihi bima dun al-shirki kana lahu al-amnu at-tamu wal-ihtida'u at-tamu. ومن لم يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك كما وعد بذلك في الآية الأخرى وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. Boleh aja dibaca dengan sighah lil majhul, tapi enggak bagusnya wa'ada sebagaimana yang ia janjikan gitu. Terus walaysa muradun nabiy sallallahu alaihi wasallam innama huwa asy-syirku anna man lam yushrik asy-syirka al-akbar. Apa irabnya asy-syirka? Maful ahsanta, maful mutlaq. Terus yakunu lahul amnu at-tamu wal ihtida'u at-tamu. Fa inna ahadithahu al-kathiratu fa inna ahadithahu Al-kathirata bukan kabirata. Al-kathirata. Kathirah ma'rifah. Ahadis ma'rifah. Maka al-kathirah irabnya apa? Luhu ba'dal. Nah, mahsan. Terus. Ma'anusus al-Qur'ani tubayyinu anna ahlal kabairi mu'arraduna bil-khawfi. لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم wala buddalahum min dukhulil jannah. Nah, min dukhulil jannah. Paris, terjemahan Paris. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu, As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berkata, "Ya Rasulullah, maka siapa dari kami?" Maka. Siapa dari kami yang tidak melakukan keburukan? Maka. Maka lagi. Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau ditimpa kesusahan? Tidakkah engkau ditimpa kesedihan? Mengalami. Ya, tidak. Bukankah engkau pernah mengalami? Gitu aja. Jangan terjemahin terlek. Tidakkah kesukaran menimpa engkau. Ya, terus dengan hal tersebut amal-amal keburukan dipertimbangkan. Lidzalika ma tuhzanun. Itulah balasan kepada kalian. Bukankah kalian terkena penyakit gitu kan? Ya, itulah balasan kepada kalian. Artinya itu takfir dzunub. Ya, menggugurkan dosa, dapat penyakit. Ya, terus. Syekh menjelaskan bahwasanya orang mukmin. Fabayana itu bukan syekh. Fa'il dari bayana, domir mustatir takdiru huwa, huwanya kembali ke mana? Ke Nabi SAW. Ke syekh. Ini kan yang lagi nulis ini syekh Abdurrahman bin Hasan. Dia lagi terangin hadis yang tadi. Fabayana. Maka Nabi menjelaskan gitu. Ulang. Maka Nabi SAW menjelaskan. Bahwasanya orang mukmin jika dia meninggal maka masuk ke dalam surga. Maka rembukan keburukannya dibalas di dunia. Bi bil masaib. Dengan musibah-musibah yang menimpa mereka. Ah, makanya kalau ada musibah itu kita dianjurkan doa supaya diampuni. Dapat pahala. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku. Sampai syaukah, duri yang menusuk, itu bisa dapat pahala. Ya, motor mogok, musibah. Listrik mati, musibah. Ya, istirja, kemudian minta pahala. Ya, itu musibah. Itu ajib itu ya. Ya, terus. Maka Nabi SAW berkata, barang siapa yang selamat dari... Kalau Nabi SAW itu enaknya terjemahnya itu resminya bersabda. Ya. Kalau Paris baru berkata. Pak Suheri baru berkata. Ya, ya ulang. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang selamat dari tiga jenis kezaliman yang besar ini, yaitu syirik dan zalim kepada sesama manusia dan zalim kepada dirinya sendiri. Nah, ini yang tadi saya sebut. Jadi jangan hanya diterjemahkan ya alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin dengan syirik aja. Ini benar, syirik akbar. Ini zalim terhadap diri sendiri. Cuman ada lagi dosa besar. Ini menzalimi juga. Kalau ternyata belum bertobat, tahta masyiatillah Allah putuskan diazab, kan ini ngeri. Nah, yang ketiga tadi, zulmul ibad, zalim terhadap hamba-hamba Allah yang lain. Dengan masalah darah, ya, harta dan kehormatan. Darah, harta dan kehormatan. Darah jelas ya, harta ngutang ngemplang, ya, nipu, ya. Kehormatan ghibah, memfitnah, ya, tahdir tanpa hak. Nah, itu ya. Nah, itu kezaliman semuanya. Lu zalim itu, emangnya enggak dihisap apa? Tahdir tanpa hak, ya. Enggak takut apa? Itu kan ijtihad. Ijtihad. Emang ente mustahid. Udah posisikan sebagai hakim. Idza hakama idza istahada al-hakim fa asafa lahu ajran wa idza akhta'a lahu ajrun. Dia udah posisikan dirinya hakim. Terus maka mereka mendapatkan keamanan secara sempurna dan mendapatkan petunjuk secara sempurna. Barang siapa yang keamanannya tadi di mana? Di akhirat. Hidayah di mana? Di dunia. Terus barang siapa yang tidak selamat dari mendolimi dirinya sendiri, maka dia juga mendapatkan keamanan dan tunjuk secara mutlak. Maknanya itu harus, maka berhak masuk surga seperti yang dijanjikan oleh Allah SWT pada ayat-ayat yang lain. Dan Allah telah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yang mana akibatnya, endingnya, yang mana endingnya itu masuk kepada surga. Dan mendapatkan apa, tapi mendapatkan naqsu, akan tapi rasa aman dan petunjuk, yang petunjuk dan perolehnya itu naqsul amni, berkurang. Petunjuk dan rasa aman yang didapatkan itu kurang. Terus lo bihasabi, sesuai dengan kurang iman atas kezaliman kepada diri sendiri, ya, sesuai atau berkurang menurut berkurangnya iman akibat dia menzalimi dirinya sendiri. Dah, terus tadi yang dibaca sampai mana tadi Marepi? Laisal murad ini belum diterjemahin, lanjut Paris. Bukan maksud Nabi SAW bahwasanya ini adalah kesyirikan. Anna ma lam yusyrik, yaitu yang tidak berbuat syirik dengan syirik akbar. Maka dia mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Jika sesungguhnya Karena hadis-hadis beliau. Karena hadis-hadis beliau sangat banyak. Bersamaan dengan di samping yang nas-nas Quran yang menjelaskan bahwasanya ahli dosa yang pelaku dosa besar. Ini pelaku dosa besar yang belum bertobat maksudnya ya. Yang belum bertobat. Terus mu'arradun itu ya jangan diterjemahkan letterlek. Kalau diterjemahkan letterlek kan disodorkan, dipaparkan. Kita terjemahin bebas saja. Tetap berisiko gitu. Ya, pelaku dosa besar itu tetap berisiko, ada kemungkinan dia bisa masuk neraka. Namanya juga tahta masyiatillah, kan begitu. Tahta masyiatillah. Ahlu kabair, kalau Allah kehendaki Allah azab, namun tidak selamanya. Kalau Allah kehendaki Allah ampuni dengan rahmat Allah. Taibar kalau fik. Nah ini jangan diterjemahkan mu'arradun, dipaparkan, disodorkan. Ini letterlek, enggak enak. Dah, bebas saja, berisiko. Kan begitu, maknanya begitu. Pelaku dosa besar kan tetap berisiko di akhirat. Ya. Tahta masyiatillah. Kalau mereka belum bertobat, mereka berisiko masuk neraka gitu. Itu aja, mu'arradun berisiko. Ya nerjemahin gitu ya. Jangan terpaku. Kita itu terjemahin kalimat Arab, kita terjemahin untuk kita sampaikan ke orang lain dalam bahasa kita. Ya. Kalau kita terjemahin sesuai dengan mufradat yang kita tahu, kita hafal, orang lain belum tentu paham. Kita ngerti maksudnya. Paham gak sini? Tapi kan kita ingin menyampaikan ke dalam bahasa kita yang orang lain supaya ngerti. Gitu. Terus dijelaskan bahwasanya pelaku dosa besar berisiko adanya ketakutan untuk masuk neraka. Ya dia ya tetap berisiko ya dapat azab ya. Dikarenakan dia tidak mendapatkan keamanan yang secara sempurna dan petunjuk secara sempurna. Yang mana diberikan kepada yang dapat tunjuk. Yang itu ya. Nah, yang dengan keduanya ya yakunu bihi, yaitu dengan keduanya, dengan tadi, dengan al-amnu wal ihtida, maka mereka itu menjadi muhtadin. Ya, menjadi orang-orang yang terbimbing, mendapat petunjuk ila siratil mustaqim. Terus jalan yang Allah beri nikmat kepada mereka. Tanpa adanya adab yang mereka dapatkan. Yang menimpa mereka, yang mereka dapatkan. Terus bahkan bersama dengan mereka yaitu pokok. Maka jangan terjemahin bersama mereka. Ya. Wa ma'hum aslu ni'matillah. Gimana? Bahkan mereka mempunyai pokok atau dasar ya, gitu. Nikmat Allah. Mereka juga mendapatkan pokok nikmat Allah. Lanjut. Mereka mendapatkan pokok nikmat Allah Ta'ala. Dan labudda. Mereka berhak untuk masuk. Loh, labudda aku berhak. Maka mereka pasti mereka masuk pasti surga. Ya, dengan rahmat Allah. Ahlul ahli tauhid. Terus, dibaca sini. Mohon, baca aman. In arada al-akbaro wa maksuduhu anna man lam yakun min ahlihi fahuwa aminun mimma wu'ida bihi al-musyrikuna min azabid dunya wal-akhirati wa inkana muraduhu jinsa syirki fayuqalu zulmul abdi li nafsihi bukhlihi bihubbil mali bil mu'bil wa'idhi huwa syirkun asgaru. Kalau di ana bibak dil wajibi. Bibak dil wajibi. Nah. Wa syirkun asghar. Terus bihi ma yubidu Allahu ta'ala hatta yuqaddima hawahu ala mahabbatillahi syirkun asghar. Nahmu dzalika. Wa nahwi. Wa nahmu dzalika. Nahwi. Wa nahwi dzalika. Ini maksudnya ke mana itu? kabukhlihi itu. Kafnya kaf tasbih jarrah, bukhlihi majrur. Wa nahwi dzalika. Nah, itu lebih cocok itu. Terus fahadha fahadha fatahu minal amni wal ihtida'i bihasabihi wa lihadza kana salafu yudkhiluna dzanba fi dzanba apa dzunuba dzanba ya kalau di sana dzunub ada di footnote-nya dzanba terus fi hadza syirki bi hadza ihtibari intaha mulakhasan terus waqala ibnul qayyim waqala hamzah wasal waqala ibnul qayyim rahimahullahu ta'ala qawluhu ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtaduna qala sahabatu wa ayyuna ya rasulullah lam yalbis imanahu bidhulmin qala dzalika syirku alam tasma'u qaulal 'abdi as-salihi inna syirka la dzulmun 'adzim falamma askara 'alaihim al-muradu bidzulmi dhannu anna dzulman nafsi dakhilun fihi wa anna min dzulmi nafsi man wa anna man dzalama nafsahu Ayya dulmin kana lam yakun amin. Apa irobnya ayah? Irob Raymond. Hah? Lah khobar kana muqaddam kana ayya dulmin gitu. Tapi dia lahu saudara, ya. Maka dia lahu saudara, maka dia ditakdim. Ya, terus lam yakun aminan walam muhtadian ajabahum salawatullahi wasalamuhu alaihi li'anna zulma arrafi'ah lil amni wal hidayati al itlaki wa syirku wa hadha wallahi wal jawabu alladhi yasfi al alila wa yarwi al ghalila fa inna dhulma al mutlaqo at-tama wa syirku alladhi huwa wadul ibadati fi ghairi mawdihiha wal amnu wal huda al mutlaqu huwa al amnu fi dunya wal akhirati wal huda ila siratil mustaqim. Sat. Dan sabda Nabi SAW, sungguhnya itu adalah syirikan. Dan jika yang dimaksud adalah syirik akbar, maka maksudnya adalah barang siapa yang tidak termasuk dari ahli kabair. Siapa yang tidak melakukannya, maka dia aman dari azab dunia dan akhirat. Maka dia aman dari azab dunia yang dijanjikan bagi kaum musyrikin. Dan apabila yang dimaksud dari syirik tersebut adalah syirik saja, maka dikatakan sini adalah syirik secara umum maksudnya ya. In kana muraduhu jinsa syirik. Ya, syirik secara umum. Terus maka dikatakan ini adalah kezaliman pada diri sendiri. Seperti kebakilan. Dengan bakilan udah jadi bahasa kita belum? Udah. Udah jadi bahasa kita ya? Enggak perlu terjemahin lagi ya. Medit, pelit, kikir, pengeretan. Terus dengan sebagian kewajiban. Karena kecintanya kepada harta, kok gitu? Biba adil wajibat dari melaksanakan sebagian kewajiban. Dari melaksanakan sebagian kewajiban. kewajiban. Huwa syirkun. Inilah syirik asghar. Terus. Wa hubbuhu ma yubghiduhu Allah. Dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mendahulukan mengedepankan hawa nafsunya dari kecintaan kepada Allah. Maka ini adalah syirik asghar. Terus. Dan dari contoh-contoh lainnya. Hada fatahu min al-amni wal ihtida' bihasabi. Gimana berarti? Wa hada fatahu fata ya futu apa? Terus Maka orang inilah yang kehilangan rasa aman. Maka orang inilah yang dia kehilangan rasa aman dan petunjuk. Petunjuk bihasabihi, sesuai dengan kadarnya. Kadar kezaliman yang dilakukan gitu. Terus memasukkan dosa kepada syirikan. Maksudnya syirik asghar ya. Wa bihada al-i'tibar ya. Artinya kan salaf dahulu memasukkan dosa sebagai syirik dengan pertimbangan ini. Bihada al-i'tibar, dengan berdasarkan tinjauan ini. Ya. Tinjauan ini yaitu maksudnya tadi apa? Dengan adanya syirik itu mendolimi diri sendiri. Dengan adanya syirik, dosa besar mendolimi diri sendiri. Dengan adanya dosa besar belum bertobat, adanya risiko kemungkinan masuk neraka walaupun enggak kekal. Gitu. Paham enggak sini? Ya. Intaha mulakhasan. Ya. Selesai ringkasan. Ringkasan dari siapa ini? Ringkasan dari siapa? Ini kan dikutip oleh Syekhul Islam. Dikutip oleh Syekh Abdul Rahman dari Syekhul Islam, dari Majmu' Fatawa. Ya, terus dan para sahabat berkata, apakah dari kita orang-orang yang tidak menyambut adukan imanannya dengan kezaliman? Dan Nabi SAW berkata, itulah kesyirikan. Apakah kalian tidak mendengar perkataan Abdi Soleh, Nabi yang Soleh? Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Terus tatkala hal tersebut menjadi rancu bagi sahabat. Dari jurum ini dan tentang definisi kezaliman. Maka para sahabat mengira bahwa kezaliman ini adalah dolim terhadap diri sendiri. Masuk ke dalam kesyirikan. Dan bahwasanya barang siapa yang mendolimi dirinya sendiri, mendoliman apapun, dia tidak mendapatkan keamanan dan petunjuk. Maka Nabi SAW menjawab, menjawab mereka, bahwasanya kedoliman ini mengangkat keamanan dia mengangkat rafi'a, itu menghilangkan rasa aman, dan petunjuk secara mutlak. Yang menghilangkan rasa aman dan petunjuk secara mutlak adalah syirik. Irabnya syirik itu apa irabnya? Alal itlaq huwa asyirk bi anna dzulma ar-rabi'a lil amni wal hidayah alal itlaq huwa asyirk. Khobar dari mana? Anna, huwanya berarti domir fasal. Ahsantum. Terus ah, inilah menyembuhkan orang sakit. Ah, karena kebodohan itu adalah ya itu penyakit. Ya, kebodohan itu adalah penyakit dan syifanya penawarnya adalah ilmu. Ah, ini makanya beliau mengatakan di sini Syekh Abdul Rahman ya, sampai beliau bersumpah wa hada wallahi wal jawab alladhi yashfil alil. Inilah yang menyembuhkan halil. Menyembuhkan penyakit. Kebodohan itu adalah penyakit. Terus? Dan menghilangkan dahaga. Nah, itu dari yang kemarin. Roy. Ya. Ya, apa namanya? Menghilangkan dahaga. Kalau habis minum kenyang. Gitu. Menghilangkan dahaga. Ya. Menghilangkan dahaga. Yerwi. Ya. Yerwil ghalil. Terus? Terus yaitu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Rasa aman dan hidayah yang mutlak adalah rasa aman di aman di dunia dan di akhirat dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, sudi